Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk pembahasan berkaitan dengan masalah tajwid. Nah, kita sudah mulai memperlebar tentang masalah tajwid. Dalam Iqra qiraati itu ringkasan. Tapi kalau sudah hafal semuanya sudah cukup bagus sekali. Iqra qiraati. Sekarang kita perlu menambah tambahan-tambahan yang ada dalam kitab tajwid. Seharusnya ditulis dengan bahasa Arab seharusnya, ya enggak? Nah, namun ini masih tulisan Indonesia karena anak kecil masih banyak di sini. Nah, kemudian permintaan yang banyak dari kalangan saudara kita atau orang awam, mereka minta untuk memakai tulisan Indonesia supaya manfaatnya lebih menyebar. Mungkin kita pakai dua-duanya mungkin, sah? Bahasa Arab dan bahasa Indonesia kita pakai mungkin. Melihat pada ini, halaman 8. Taib, ilmu tajwid, lain ilmu yang sangat penting bagi kita, karena setelah kita lihat di sini. Berkaitan antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Khaliq dan pencipta. Nah, karena seorang hamba dituntut untuk membaca Al-Fatihah dalam dan beberapa surat dalam setiap surat. Yang ilmu tajwid ini merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mahir bil-Quran ma'as-safarah al-kiram al-bararah. Nah, ya, orang yang mahir dalam Al-Quran bersama para malaikat yang mulia, mulia yang taat. Nah, al-mahir di sini baik dari segi bacaan ataupun penafsiran serta amalan. Nah, karena di sana banyak para qurra. Nah, di akhir zaman yaqra'un al-Qur'an la tajawaz, tidak sampai kepada leher-leher mereka. Artinya hanya sekedar membaca. Hanya sekedar membaca. Kemudian banyak juga di sana orang-orang yang baca Al-Qur'anul Karim untuk mencari dunia. Nah, tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka dengan ini, yang pertama, seperti orang khawarij, tidak sampai ke leher-leher mereka, tidak mengamalkannya. Atau orang mencari dunia, mengkana yuridul had dunia wa zinatahan wa fi ilahim amalun fiha wa fiha la yabkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha batilum ma kanu ya'malun. Nah, baca Al-Quran dengan tujuan untuk mencari dunia, maka dunia itulah yang akan ia dapat. Dia tidak akan mendapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala illan nar, kecuali neraka. Dan hapus semua amalan-amalannya. Baca Al-Quranul Karim yang ia baca tiap hari, namun merajah, bertahun-tahun ia menghafal Al-Quranul Karim sia-sia belaka. Tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita, selain membaca Al-Quran yang benar, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk belajar dengan baik. Nah, tentunya kita mengamalkan. Jangan seperti orang sufi ya, yang mereka ini para penghafal Al-Quran diundang ke sana, naam, kemari, untuk tasmi. Naam, khataman, khataman Al-Qur'an. Jadi ada di Selasa Wage, setiap bulan sekali. Nah, nanti para korek-koreknya ini dikasih uang. Nah, sehingga tujuan utama mereka hanya sekedar mencari uang. Nah, maka yang demikian tidak akan ada nilainya insyaallah subhanahu wa taala. Taruhlah kita dikasih uang misalnya 100 ribu. Padahal kalau kita ikhlasnya Allah subhanahu wa taala, satu ayat lebih bagus daripada satu unta. Harganya berapa? Juta. Ya, saya. Akthar miliun. Miliun hak al-ghanam. Ini untuk kambing. Kalau naqah itu sampai sekitar 20 juta. Cuma dikasih 100 ribu, sudah senang. Padahal berapa ayat yang dibaca kalau dari Al-Fatihah sampai An-Nas, berapa ayat? Enggak ada nilainya. Nah, pemberian manusia dibanding dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian selanjutnya belajar ilmu tajwid harus berguru secara langsung. Nah. Kita dapatkan dari orang terdahulu, dari Nabi SAW, para sahabah, tabi'in, tabi'in, tabi'in, begitu seterusnya sampai kepada kita. Maka kita tidak bisa mengandalkan buku tajwid ataupun kaset-kaset. Walaupun buku tajwid serta kaset-kaset itu sangat membantu. Membantu, tapi tidak membantu secara keseluruhan. Banyak di Yaman sudah belajar 7 kali, 5 kali sebagian. Sebagian sudah berkali-kali bahkan sebagai pengajar. Akan tapi begitu dites untuk membaca Al-Qur'anul Karim, tidak mampu membaca dengan baik. Bahkan sebagian mereka sudah mendapatkan ijazah dari syekhnya. Nah, begitu dites banyak kesalahannya. Nah, karena ijazah itu bukan suatu kelaziman. Saya katakan bukan suatu kelaziman. Ada sebagian masyayikh yang keras. Nah, tidak memberikan ijazah kecuali betul-betul mutqin. Nah, betul-betul itqan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dibaca semuanya, baru dikasih ijazah. Tapi sebagian ada masyayikh-masyayikh yang pengin terkenal. Ingin terkenal, muridnya banyak di sana sini, ini Syekh Syabah, Syekh Syabah, akhirnya terkenal. Sehingga memberikan ijazah yang sangat cepat. Ada sebagian teman-teman saya yang di Yaman itu, pulang di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, langsung bawa ijazah. Belajar dalam tempo sebulan. Nah, sebulan dapat ijazah. Nah, maka sekali lagi, ijazah itu bukan ukuran. Nah, bukan ukuran. Banyak di sana orang-orang yang ngasih ijazah dengan fraud, ada juga yang tafriyat. Nah, yang tergantung ini prakteknya di sana. Nah. Selanjutnya, sebagaimana perkataan Zaid bin Thabit, al-qira'ah sunnah muttaba'ah. Dan Al-Quran itu adalah sunnah yang harus diikuti. Dan jelas semacam ini dihafalkan ini. Jangan hanya domblong, nanti dihafalkan. Nah, sebagai hujjah kalian. Nah. Kemudian Al-Quran juga sebagai wasilah. Nah. Yang belajar Al-Quran itu tujuan. Tapi bisa wasilah untuk dakwah. Dan ini diakui oleh kaum muslimin. Begitu orang membaca Al-Quran yang baik, dengan benar, bacaan bagus, suara yang indah, manusia akan tertarik dengan orang-orang seperti ini. Nah, begitu banyak. Bahkan ketika saya dakwah, pertama kali dakwah, orang-orang gak paham apa yang saya ucapkan. Gak paham apa yang saya ucapkan karena baru dakwah, ngomongnya masih bingung bahasa Arabnya. Nah, tapi kan baca Al-Quran bagus loh, ini kayak orang Arab katanya. Nah, udah seneng, akhirnya berikutnya sudah mulai bisa berbicara bahasa Arab dengan baik. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit. Diterima terus, akhirnya setiap dua pekan sekali kunjungan ke masjid tersebut. Nah, di Damat, ini agak ke selatan. Mungkin kalau berjalan itu sekitar 1.5 jam. Nah, melewati gunung-gunung. Indah sekali. Nah, datang ke sana insya Allah. Taib. Nah, insya Allah nanti kalau ke sana, nanti kan nggak tahu nanti. Nah, di dekat Damat. 1.5 jam kalau berjalan. Ini hanya Al-Quran. Ini Al-Quran senang. Nah, ketika kita pulang perjalanan dari Son'a menuju Indonesia, di sana disuruh khutbah juga di masjid besar. Mungkin masjidnya 5 kali masjid ini besarnya. Nah, suruh imam di sana juga. Nah, senang sekali mereka. Nah, enggak tahu kalau saya itu Sunni. Nah, nasihatnya nanti jangan diserang masalah apa. Masalah pokoknya persisian, enggak usah diserang. Banting imam sudah selesai. Nah, asyahid bacaan Al-Qur'an itu sebagai wasilah yang sangat besar untuk dakwah. Kita dengar dari sebagian orang Aceh di sana, yang terpenting itu Al-Qur'an dulu. Al-Qur'an sudah bagus, insyaallah masyarakat akan menerima dengan baik. Nah, apalagi kalau kalian dakwah ke orang-orang sufi ya. Orang yang keras dalam permasalahan ini akan dilihat ini, akan dilihat dalam masalah Al-Qur'an kali. Nah, saya harapkan untuk betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul semangat dalam baca Al-Qur'an Karim. Nah, tajwid dan praktek juga, praktek dengan baik. Nah. Baik. Kemudian kenapa kok sampai tertulis bahasa Indonesia ini? Karena tadi, karena banyak permintaan dari sana sini. Mereka banyak yang enggak paham. Ketika kita adakan daurah kemarin, ada yang bilang ustaznya ngomong bahasa Arab terus, saya enggak paham. Nah, padahal banyak ngomong bahasa Indonesia. Nah, cuma kita baca gitu sudah banyak yang enggak paham. Maka akhirnya kita tulis, sebenarnya sudah tulis, kita tulis dulu. Terus di Damat, nulisnya di Damat ini. Nah, nulisnya di Damat, kemudian ngetiknya di sini, baru di sini ngetiknya. Itu pun butuh waktu yang cukup lama. Saya bermaksud, butuh waktu yang lama. Nah, dan mungkin ada sedikit kesalahan di sini. Mungkin dalam komputer, kadang-kadang komputer itu kalau berubah, komputer lain itu berubah. Nah, berubah. Maka enggak bisa diandalkan. Berubah komputer, nanti pindah lain berubah lagi. Sampai memperbaiki Qur'ati berkali-kali, diperbaiki keliru lagi. Mungkin lebih dari 5 kali itu Qur'ati itu. Diperbaiki, betul itu. Nah, lebih dari 5 kali. Komputer juga enggak bisa di istilahnya buat patokan nanti akan terus benar itu. Berubah komputer berubah lagi. Nah. Kemudian tamhid untuk TKTPA sudah kita tulis di Yaman, sudah kita jelas, sudah jadi. Begitu pindah komputer ke sini, rusak semua bentuknya sudah. Nah, sehingga perlu perbaikan lagi. Nah. Ya, mudah-mudahan dengan banyak rintangan tambah bagus. Nah, tambah bagus bukan tambah loyo. Nah. Taib. Masuk pada pembahasan bab pertama ilmu tajwid. Menurut bahasa diambil dari sesuatu yang baik, lawannya adalah jelek. Nah, diambil dari kata-kata jawada yujawidu tajwidan. Nah, tajwidan artinya adalah perbaikan, penyempurnaan, atau pemantapan. Dan dikatakan bagi orang yang baik dalam bacaan Al-Quran adalah mujawid. Nah, anta mujawid, masya Allah. Nah, baik. Kemudian menurut istilah adalah keluarnya semua huruf hijaiyah dari makhrajnya, tempat keluarnya, dengan memberikan hak dan keharusannya dari sifat tersebut. Adapun hak dari sifat itu adalah sifat lazim yang tidak berubah dari semua keadaannya, seperti sifat jahr, syiddah, istila, istifal, itabak, qalqalah dan sebagainya. Baik. Sifat-sifat ini, sifat jahr, kemudian syiddah, istila, istifal, itabak, qalqalah, yang kita namakan dengan sifatul huruf. Di sana ada pembagian sifatul huruf. Itu tidak akan berubah selama-lamanya. Nah, satu huruf misalnya. Satu huruf. A misalnya. Di situ ada sifat jahr. Pasti terus-menerus tidak akan berubah selama-lamanya. Nah. Kemudian sifat apa? Asyiddah. Nah, terus ada. Setelah itu istifal. Nah. Setelah itu infitah. Nah, kemudian ish. Al-ismat al-idlak. Al-ismat. Nah, keluarnya tidak. Nah, terlalu cepat. Baik. Ya, akan ada terus-menerus. Sifat-sifat seperti ini akan ada terus-menerus. Sehingga tidak akan berubah. Jadi, yang dinamakan dengan sifatul huruf di sana. Sifatul huruf. Ini adalah sifat yang lazim, yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Sedangkan keharusan dari sifat-sifatnya tersebut adalah sifat yang bisa berubah. Nah, jadi apa? Kemudian kedua adalah sifat aridah. Yang B ini adalah sifat aridah. Artinya bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Nah, seperti sifat idhar, idgham, iqlab, ikhfa, tarkik, tafkhim. Kita lihat idhar. Nah, nun, nah, nun sukun. Nun misalnya. Kadang-kadang dibaca idgham. Nah, nun sukun bertemu dengan ra misalnya. Mir rabbihim. Berubah. Kadang-kadang dibaca idhar ketika bertemu dengan huruf idhar. Idhar haki misalnya. Man amana. Nah, minhum. Dan lain sebagainya. Ketika bertemu dengan huruf gunnah berubah lagi. Menjadi gunnah. May yakulu. Nah, jadi berubah terus-menerus. Nah, kemudian bertemu dengan huruf iqlab, berubah lagi. Mim ba'di. Nah, maka ini dinamakan dengan sifat aridah. Berubah-ubah sesuai dengan huruf-huruf yang ada setelahnya atau sebelumnya. Nah, taib. Mafhum? Paham tak? Jadi sifat lazimah itu tidak berubah-ubah untuk selama-lamanya. Pasti ada. Di sana nanti sifat es. Ahkam sifat. Sifatul huruf. Kalian lihat di sana. Pasti ada di sana. Sifatul huruf itu sifat yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Kemudian ahkam. Ini nanti berubah-ubah. Mafhum? Ahkam itu berubah-ubah. Artinya nanti masuk di sifat aridah. Kalau sifat. Sifatul huruf. Anda lihat di sini, nanti enggak bingung nanti malam. Baik. Sifatul huruf. Sifatul huruf pada halaman 68. Lihat 68. Nah. Jadi sifat-sifat ini semuanya, mulai halaman 69 ada sifat itu hamas. Lawannya jahar. Sampai nanti pada halaman 74. Ini semuanya adalah sifat ish, sifat lazimah, tidak berubah-ubah. Nah, kemudian masuk berikutnya. Adapun ahkam. Ahkam. Nah, ini nanti masuk di sifat aridah. Seperti pada halaman 83. Nah, 83 sampai ke belakang itu, ini namanya adalah jadi hukum dan sukun dan tanwin ahkam, sampai nanti masuk pada hukum ra misalnya sampai 119, 83 sampai 119. Nah, ini semuanya adalah ish sifah aridah. Jadi berubah-ubah. Mafhum ya Abdussalam? Paham? Ya sifah lazimah. Nah. Sifat aridah. Nah, sesuai dengan keadaan. Tayyib, ahsan. Yang berubah-ubah. Tayyib. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, peletak dasar ilmu tajwid. Ditinjau dari segi amalan dan perhatiannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada para sahabat, sahabat sampaikan kepada para tabi'in, dan itu seterusnya sampai kepada kita. Nah, maka dengan ini tidak ada istilahnya ijtihad di dalam bacaan Al-Quran. Kita belajar dari jalan Syatibiyah. Nah, dan saya belum belajar dari jalan Thaibatin Nashr. Maka saya tidak boleh untuk mengajarkan jalan Thaibatin Nashr. Nah, karena saya belum belajar dalam permasalahan ini. Ini harus diambil dari enam turun-temurun guru-guru yang terdahulu. Demikian juga al-qira'ah sab'ah. Naam, qira'ah sab'ah. Banyak dari teman-teman yang mampu untuk memahami tariqah, memahami kaidah-kaidah yang ada dalam qira'ah sab'ah. Qira'ah sab'ah. Naam. Akan tapi begitu praktek, jauh sekali, banyak kesalahan-kesalahannya. Maka kita tidak boleh mengajarkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Di sana ada jalan-jalan, jadi ada jalan dari hafiz sendiri, ada jalan Thaibatin Nashr, ada jalan Al-Fail, ada jalan Ladran, ada jalan Syatibiyah. Nah, dari a'immah itu semuanya. Nah, tapi saya belajar ini baru dari jalan Syatibiyah. Maka saya tidak mampu untuk mengajarkan dari jalan Thaibatin Nashr. Walaupun sedikit banyak sudah tahu perbedaan antara jalan Thaibatin Nashr dengan jalan Syatibiyah. Tetapi sekali lagi tidak boleh ijtihad di dalam Al-Qur'anul Karim. Kias, apalagi enggak boleh. Nah, tidak boleh. Maka dengan praktek. Jadi, praktek itulah yang menjelaskan kaidah-kaidah tajwidiyah yang ada dalam buku-buku tajwid. Bukan buku-buku tajwid yang menjelaskan praktek. Nah, ini banyak kesalahan di antara saudara-saudara kita. Nah, ini kan begini. Nah, buku tajwidnya begini. Prakteknya bagaimana? Prakteknya harus diambil dari sononya, orang terdahulu. Tidak boleh kita hanya sekedar mengandalkan apa yang ada dalam buku-buku tajwid. Baik. Kemudian terjadi perselisihan siapa yang meletakkan kaidah ilmu usul tajwid ini. Sebagai mengatakan Abu Amr Hafiz bin Umar Ad-Duri. Nah, Ad-Duri di sini beliau mengambil riwayah dari qira'ah Abi Amr Al-Basri. Nah, qira'ah Abi Amr Al-Basri. Nah, Ad-Duri. Demikian juga beliau mengambil qira'ah dari Al-Kisai. Nah, makanya di sana kalian lihat Ad-Duri Al-Kisai atau Ad-Duri Abi Amr. Nah, kalau Ad-Duri, padahal sama-sama ini, sama-sama, akan tapi beliau Naam. Dua riwayat. Kalau riwayat Al-Kisai, di sana banyak imalah-imalah. Naam, seperti wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Jadi banyak imalah. Naam. Kalau duri, ad-duri Abi Amr, enggak banyak imalah. Kemudian duri Al-Kisai, naam, tidak banyak di sana. Es. Jadi an-nakal, nakal. Sedangkan Abi Amr banyak nakal. Nah. Misalkan bisa menjadi bisa. Nah, bis. Nah. Zib. Hakada. Baik. Jadi kalau ada nanti ad-duri Al-Kisai. Ad-duri Abi Amr itu sama-sama. Nah. Jadi sama-sama. Nah. Orangnya itu sama. Sebagian mengatakan Abu Ubaid, naam, Al-Qasim Ibn Salam, naam, ini beliau banyak mengarang buku, naam, di antaranya Al-Qira'ah Sab'ah, naam, di sana ada karangan Abu Ubaid, Al-Qasim Ibn Salam. Alhamdulillah, maghrib bahas ini belum ada, naam, jadi belum sempat kemarin pulangnya dengan tergesa-gesa sehingga tidak sempat beli buku. Nah, qadarullah masyafa'al. Nah, kalau punya yang bagus sekali. Kemudian tafsir juga beliau mengarang tafsir. Nah, sunni. Nah, sunni, beliau sunni. Kemudian kaidah-kaidah ini bukan termasuk perkara bid'ah. Nah, akan tapi termasuk maslahah mursalah. Nah, karena ada sebagian selesai kita yang ada di Yaman waktu itu, di Yaman. Ini kalian enggak usah belajar tajwid ini. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Nah. Kalau kita kembalikan. Kalau ilmu tajwid kalian katakan bid'ah. Kenapa kamu belajar di Darul Hadis Dammaq? Di sini diajarkan ilmu nahwu. Naam, ilmu mustalah. Ilmu rijal, naam. Kemudian ilmu usul fikih, naam. Usul tafsir, naam, dan lain-lainnya. Apakah ini semuanya ada di zaman Nabi SAW? Enggak ada. Naam, diam sudah. Jadi ini semuanya dalam rangka untuk memperbaiki bacaan. Naam, ilmu nahwu untuk memahami tafsir. Nah, untuk memahami bahasa Arab dengan sebaik-baiknya penting. Nah, yang di sana ilmu nahwu termasuk fas al-ulum. Kapaknya apa? Yang memecahkan ilmu adalah ilmu nahwu. Nah, penting kan belajar. Nah, fas ulum, fasul ulum itu ilmu nahwu. Bisa memecahkan ilmu-ilmu yang lainnya. Bisa belajar lebih mudah. Nanti ilmu qira'ah sab' itu berkaitan dan juga dengan ilmu nahwu. Nah, kenapa dibaca yahsibu, dibaca yahsabu. Nah, kemudian dibaca kenapa mu'minan, dibaca mu'minan. Ini ada di sana. Nah, masuk ilmu nahwu. Nah, ilmu sharaf juga. Jadi penting. Makanya semangat untuk belajar ilmu nahwu. Semangat semuanya. Jangan malas-malasan. Nah, sampai yang sudah belajar pun atau pengajarnya harus semangat belajar. Waktunya nah, sempatkan yang sebaik-baiknya. Nah, belum tentu kalian bisa apa mendapatkan ilmu ini. Kita ambil semuanya ilmu, ada ilmu nahwu kita ambil. Nah, ilmu akidah kita ambil. Nah. Karena tidak tentu apa kita akan tinggal di sini lebih banyak lagi atau kita nanti akan dipanggil oleh keluarga kita ketika orang tua kita meninggal. Nah, ada teman-teman yang dulu di Yaman sudah saya menghafal Al-Quran dulu. Ternyata kondisinya lain. Nah, belum mengambil durus sama sekali. qadarullah masya Allah orang tuanya meninggal. Nah, akhirnya dia harus kembali sebelum mengambil ilmu-ilmu yang lain, termasuk kerugian. Makanya kita jamak di sini, kita jamak mengambil segala ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Dengan ilmu kita ambil semuanya. Nah, karena tidak tentu kapan kita akan bisa belajar dengan baik. Mungkin suatu saat akan diminta. Nah, untuk pulang keluarga kita. Baik. Kemudian kaidah-kaidah ini itu menjelaskan perbedaan-perbedaan huruf satu dengan lainnya. Apalagi bahasa Indonesia, orang Indonesia itu banyak yang enggak bisa bedakan antara sin dengan tha. Apalagi ejaan ya disempurnakan EYD misalnya sudah dirubah itu. Sin dengan tha sama-sama ditulis S-nya, cuma di bawahnya dikasih titik. Nah, kalau orang awam enggak akan bisa. Nah, Ramadan, Ramadan. Nah, kemudian ditulis titik di bawahnya D. Sehingga tidak bisa membedakan antara da dengan do. Nah, sin dengan shin. Nah, padahal artinya sangat jauh di sana. Perbedaan satu huruf dengan yang lainnya, ini sangat berbeda dalam lughah Arabiyah. Maka, betul-betul kita berusaha untuk memperbaiki ini. Banyak. Nanti kalau kita sudah faham tajwid, bisa berbicara dengan para orang Arab lebih dipahami daripada orang yang tidak belajar tajwid. Nah, itu aja, kan sudah habis waktunya. Ada pertanyaan? Nah, tidak mengapa, satu ayat bergantian. Nah, setelah bergantian dalam rangka belajar. Tapi kalau apa dalam diudahkan sebagai ibadah bergantian tidak mengapa. Tapi kalau ini dijadikan rutinitas, nah begitu, maka ini tidak dibolehkan, termasuk bid'ah. Nah, atau orang-orang sufiyah alhamdulillahi rabbi, di sini ada nanti bid'ah nama Al-Quran. Nah, al-mahir yang jelas itu tadi. Yang jelas, kalau orang awam sulit untuk apa? Untuk memahami apa dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi jelas bacaan, kemudian amalan ini. Nah, karena di sana sudah kita jelaskan, orang-orang awam kalau ditunjukkan dalil tidak tahu. Tapi apakah imannya mereka diterima? Diterima. Nah, imannya mereka diterima, walaupun tidak tahu ad-dalil. Sebenarnya akidah sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, jelas amalan sesuai dengan Al-Quran. Kemudian bacaan yang bagus, insya Allah sudah sampai di sana. Walaupun tidak tahu nanti tafsir dan sebagainya. Nah, karena mayoritas kaum muslimin tidak tahu tentang tafsir ini, mayoritas. Tapi jangan sampai meninggalkan untuk belajar. Nah, belajar. Tentunya yang dari tiga inilah yang tentunya yang paling bagus. Nah, yang paling bagus adalah semuanya, ya, bacaan, kemudian tafsir, setelah itu yes, amalan. Nah, secara bacaan tidak diamalkan tidak ada nilainya sama sekali. Nah, ilahuna subhanallah.